بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan kajian di kali ini kita manfaatkan untuk membahas terkait dengan masalah Ramadan yang juga berkaitan pula dengan tafsir yang nanti akan kita lihat penafsirannya, kitab yang telah antum bawa, tafsir As-Sa'di rahimahullah. Nam, antum tetap letakkan di hadapan antum yang nanti akan kita lihat tentang penafsiran beberapa ayat yang terkait dengan siyam Ramadan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sengaja kita manfaatkan kesempatan ini karena Ramadan sangat-sangat dekat di hadapan kita, tinggallah hitungan hari, 6 sepekan lagi kurang lebih, yang tentunya prinsip ahli sunnah wal jamaah untuk menentukan masuknya Ramadan dan mengakhirinya pula adalah dengan ru'yatul hilal, dan tidak lepas pula dengan mengembalikannya kepada apa yang diputuskan oleh waliul amr, penguasa pemerintah kaum muslimin. Tinggallah bagi kita untuk menunggu kapan saatnya nanti akan ditentukan dari mulainya Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengannya dengan bulan barakah, bulan yang mulia, umur kita disampaikan untuk menemuinya dari hari yang pertama, dan harapan kita tentunya sampai akhir dari Ramadan. Perkara yang akan kita bahas insyaallah ta'ala sebagian besar kita telah mengetahuinya, bahwa siyam Ramadan adalah terkait dengan rukun Islam yang mengharuskan bagi setiap muslim untuk mengetahuinya secara darurat, suatu keharusan yang tidak boleh jahil seorang pun dari kaum muslimin tentang perkara agama Allah subhanahu wa ta'ala yang ini, bahkan ini termasuk sekali lagi dari rukun Islam. Letak dalilnya pada tiga tempat atau bukti Yang pertama dari Al-Quran, ayat yang sudah kita hafal bersama, tepatnya pada surat Al-Baqarah, ayatnya ke-183. Allah Jalla wa'ala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyam kama kutiba alalladzina min qablikum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk melakukan shiyam sebagaimana kewajiban itu telah diwajibkan juga terhadap generasi yang datang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Tentu Allah Jalla wa'ala menetapkan suatu kewajiban kepada hambanya, padanya kemaslahatan. Maka kemaslahatan yang dituju, yang dicapai adalah la'allakum tattaqun. Pasti kalian akan jadi orang-orang yang bertakwa, salah satunya dengan melakukan ibadah as-siyam. Asyahid dari ayat ini, letak kata yang menunjukkan bahwa siyam Ramadan adalah hukumnya wajib pada kata kutiba alaikum. Makna kutiba yakni furidha, fardu. Furidha yakni difardukan, alaikum terhadap kalian. Dhamir kum adalah dari kata antum, alaikum. Antum di sini adalah maksudnya kaum muslimin. Kutiba alaikum, telah diwajibkan kepada kalian segenap kaum muslimin, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat tafsir As-Sa'di rahimahullah. Antum buka surat Al-Baqarah pada ayat yang telah diisyaratkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata beliau rahimahullah, yukhbiru ta'ala, Allah Jalla wa'ala telah beritakan, telah kabarkan, bima manna bih, terhadap apa yang telah Allah anugerahkan. Manna bih, apa yang telah Allah berikan kepada dengannya, ala ibadih, kepada atau terhadap hamba-hambanya. Biannahu faradha alaihim, bahwasannya dia Allah Jalla wa'ala faradha. Tadi telah disinggung makna faradha, yakni menfardukan, mewajibkan. Faradha alaihim as-siyam, Allah telah wajibkan kepada mereka. Mereka di sini kembali kepada kata ibadih, kepada hamba-hambanya. Apa yang Allah fardukan? As-siyam. Kama faradahu alal umamis sabiqah. Seperti sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala telah fardukan itu, faradahu, Allah fardukan hal itu, yakni as-siyam, alal umamis sabiqah, kepada umat-umat terdahulu. Li'annahu minasyara'i', kenapa itu Allah juga fardukan kepada generasi atau umat-umat yang terdahulu juga? Karena itu merupakan asyara'i', bagian dari syariat Allah. Wal awamir, dan bagian dari perintah dari sekian perintahnya allati, yang mana perkara itu hiya maslahatun lil khalqi fi kulli zaman, merupakan atau menjadi kemaslahatan, kebaikan bagi makhluknya fi kulli zaman, pada setiap waktu atau pada setiap zaman. Demikian yang menjadi alasan mengapa Allah Jalla wa'ala wajibkan itu bukan hanya pada generasi ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, melainkan ini juga telah diwajibkan kepada generasi umat sebelum kita. Maka jawabannya naam, karena padanya maslahatun lil khalqi, adanya kemaslahatan pada makhluknya. Fi kulli zaman, bukan hanya pada zaman dahulu saja, tapi juga pada setiap zaman sampai zamannya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi tansyitun li hadhihi al-ummah, dan padanya, yakni pada ibadah as-siyam, tansyitun li hadhihi al-ummah, adanya upaya untuk membangkitkan semangat, menggiatkan mereka li hadhihi al-ummah, kepada umat ini. Bi annahu yambaghi lakum, yang dengannya Allah Jalla wa'ala harapkan pada kalian, antanafasu ghairakum, untuk kalian berlomba, kalian melakukan tanafus, saling berlomba, ghairakum, dengan selain kalian, fi takmilil a'mal, dalam upaya menyempurnakan amalan-amalan yang telah Allah syariatkan. Wal musara'ati ila salihil khisal, dan Allah Jalla wa'ala harapkan pada kalian al-musara'ah, untuk kalian bersegera ila salihil khisal, kepada kebaikan pada setiap perangai ibadah, amalan-amalan yang telah Allah wajibkan. Wa annahu laysa minal umuri tsaqilah allati ikhtasaitum biha, yang mana itu sesungguhnya bukan termasuk dari perkara yang berat. Minal umur ats-tsaqilah allati ikhtasaitum biha, yang dikhususkan pada kalian. Bukanlah perkara yang termasuk berat. Maka dengan itu berlomba-lombalah kalian bersegera kepada amalan yang sebaik-baiknya. Di antaranya pada kesempatan Allah Jalla wa'ala wajibkan as-siyam di bulan yang mulia sebagai puasa yang wajib. Maka bersemangatlah kalian, berpaculah kalian. Thumma dzakara ta'ala hikmatahu fi mashru'iyyati shiyam. Kemudian setelah itu Allah Jalla wa'ala dzakara hikmatahu, Allah sebutkan hikmahnya fi mashru'iyyati shiyam, terkait disyariatkannya ibadah shiyam ini. Faqala ta'ala, maka Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian, yakni pasti kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Fa inna siyam min akbari asbabit taqwa, karena siyam min akbar, termasuk sebesar-besar asbabit taqwa, sebab-sebab ketakwaan. Maka sebab-sebab ketakwaan adalah dengan melakukan as-siyam. Buktinya Allah ketika sebutkan tentang masalah itu diakhiri la'allakum tattaqun. Kenapa dikatakan min akbari asbabi taqwa, termasuk sebesar-besar sebab ketakwaan? Li'anna fihi, ini alasannya yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Li'anna fihi, karena padanya, yakni pada ibadah as-siyam, imtithalu amrillah, upaya atau bentuk perwujudan atau aplikasi li amrillah terhadap apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan siang, kita jalani, kita taati, kita lakukan. Nah, wajtinab nahyi, dan bentuk upaya meninggalkan yang dilarangnya. Di sana padanya amalan-amalan yang terlarang selama kita melakukan as-siyam secara khusus. Nah, makan, minum yang seharusnya kapanpun bisa kita lakukan, maka tertahan di waktu yang telah ditentukan. Demikian pula al-jima, berhubungan dengan istrinya. Nah, maka makna takwa itu adalah menjalankan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Maka ternyata di dalam ibadah siam itu ada, sehingga Allah katakan la'allakum tattaqun, pasti kalian akan jadi takwa tatkala lakukan siam itu dengan sebenar-benarnya. Maka akan terrealisasi, terwujud apa yang Allah janjikan, la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah dijelaskan setiap kali, khususnya terkait dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum, la'alla itu makna dasarnya adalah mudah-mudahan atau semoga. Nah, kum adalah kata ganti kalian. Terkait dengan la'alla tadi, arti dasarnya seperti itu. Apabila yang menyatakan itu Allah, maka tidak sekedar berarti demikian, mudah-mudahan, melainkan pasti. Nah, la'allakum bikhair, semoga antum bikhair, baik-baik, semoga antum sihha wal afiat, selalu sehat, selalu dalam kondisi yang baik. Nah, tapi jika Allah yang menyatakan kepada hambanya, maka itu pasti. La'allakum tattaqun, pasti kalian akan jadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena janji Allah pasti benarnya. Nah, la'allakum tattaqun, sehingga kenapa tadi tidak sekedar diartikan mudah-mudahan, tetapi diartikan pasti, karena itu janji dari Allah. Dan itu akan terbukti ketika hamba tadi melakukan siam dengan sesuai tuntunan. Nah, dengan dasar ikhlas sesuai tuntunan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famimma ishtamala alaihi min at-taqwa, kita masih melanjutkan tafsir As-Sa'di tentang ayat itu, dan termasuk yang mencakup minat taqwa, dari bentuk ketakwaan, an-nasaim yatruku ma harramallahu alaih, bahwa orang yang berpuasa dia tinggalkan ma harramallahu alaih, apa yang Allah haramkan kepadanya. Minal akli wasyurbi wal jima'i wa nahwiha, baik itu berupa makan dan juga minum dan juga jima' dan lain sebagainya dari apa-apa yang dilarang. 6. Maka bentuk menjauhi dari apa yang dilarang. Allati tamilu ilaiha nafsuh, yang mana jiwa itu tamilu ilaiha, adanya mail, adanya kecenderungan kepadanya. Makan, minum, jima, jiwa adanya selera, keinginan, kecenderungan untuk itu. Tapi tercegah. Apa yang menyebabkan tercegahnya dia? Karena itu dia sedang menjalankan perintah Allah. Nah, mutaqarriban bidzalik ilallah. Dia lakukan tadi dengan alasan, dengan dasar mutaqarrib, upaya mendekatkan diri bidzalik dengan amalan itu ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena apa-apa, bukan karena yang lain, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuannya. Rajian bitarkiha thawabuhu, rajian dengan rasa harap, bitarkiha dengan meninggalkan itu semua tadi, thawabahu yakni pahalanya, mengharapkan pahala di sisi Allah. Fahadha minat taqwa, maka itu termasuk dari bentuk ketakwaan. Naam. Yang kedua, termasuk bentuk ketakwaan, an-nasaim yudarrib nafsahu ala muraqabatillahi ta'ala, kata beliau rahimahullah. Faedah berikutnya, mengapa bisa mengantarkan kepada ketakwaan? An-nasaim, karena saim yudarrib nafsahu, melatih dirinya, ala muraqabatillah, bahwa dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai muncul pada dirinya, dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayatruk ma tahwa nafsuhu, sehingga dengan itu dia tinggalkan apa yang dirinya berkeinginan. Ma'a kudrati alaihi, dalam kondisi dirinya tadi menginginkan, mampu untuk melakukannya. Kenapa dia tidak lakukan tadi? Karena dia merasa diawasi oleh Allah. 6. Kalaupun dia mau makan, bisa saja di dalam kamar dikunci, tidak ada yang tahu. 6. Tapi dia tidak lakukan itu karena merasa, karena dia telah terhujam, tertanam pada dirinya muraqabatillah, tidak ada yang tahu dari manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengawasi, memantau apa yang dia lakukan. Li'ilmihi bittila'illah alaihi, dengan dasar ilmunya bahwa Allah Jalla wa ala mengetahui apa yang diperbuatnya. Demikian pula minum, walaupun tidak satu gelas, berapa apa tegukan dari air, mungkin tidak melalui dari air yang ada di bejana, tetapi mungkin dari air keran bisa jadi. Nah, tidak ada yang tahu. Tatkala dia sambil wudhu misalkan, kalaupun dia bisa lakukan itu, bisa, akan dia dapati dalam kondisi manusia tidak mengetahuinya, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, sehingga dia tidak lakukan tadi karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dia lakukan menahan diri dari makan dan minum, dan demikian pula yang lainnya dari apa yang dilarang selama as-siyam, semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beberapa faedah atau hikmah lainnya dari ibadah yang mulia ini. Kita kembali tentang sisi pendalilan selain surat Al-Baqarah 183. Masih ada ayat lagi yang menunjukkan tentang diwajibkannya as-siyam. Man yadhkur lana, siapa yang bisa menyebutkan dari yang hadir satu ayat lagi yang menunjukkan diwajibkannya as-siyam Ramadan? Naam. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Pada ayat ke-185 surat yang sama, Allah jalla wa ala menyatakan syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, yang mana di bulan itu Allah telah turunkan Al-Qur'an, hudan lin-nas, yang fungsinya Al-Qur'an itu sebagai huda, petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, dan fungsinya yang berikutnya adalah bayyinat, penjelas, minal huda wal furqan, petunjuk, dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Sudah, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tadi, kemudian faman syahida minkum syahra falyasumhu, maka siapa yang telah saksikan asyahra, bulan itu, yakni Ramadan, minkum di antara kalian, falyasumhu, maka wajib baginya untuk puasa. Di mana letaknya? Yakni pada kata falyasumhu. Kalau yang ayat ke-183 tadi kutiba alaikum. Sedangkan ayat ke-185 letaknya pada kata falyasumhu, faman syahida minkum asyahra falyasumhu, siapa yang telah saksikan bulan itu di antara kalian, maka wajib baginya untuk segera melakukan as-siyam. Wadih, jelas ini ya. Nah, sekaligus ayat itu faman syahida minkum asyahra sebagai pendalilan bahwa menentukan masuknya Ramadan dan mengakhirinya adalah dengan ru'yatul hilal. Dengan ru'yatul hilal. Siapa yang bisa sebutkan alasannya? Allah jalla wa ala sebutkan dengan syahida. Syahida itu menyaksikan. Menyaksikan itu pakai apa? Pakai mata. Iya. Dan Allah tidak sebutkan faman hasiba atau hasaba, artinya menghitung. Siapa yang menghitung bulan itu di antara kalian, falyasumhu, maka setelah dia tahu hitungan tadi, maka segeralah berpuasa. Allah tidak katakan dengan itu. Maka perhatikan, sebagai bantahan kepada mereka yang menggunakan hisab, bahwa di ayat itu Allah Jalla wa'ala sebutkan faman syahida, siapa yang telah menyaksikan bulan itu. Selain ayat itu, kemudian juga praktik Rasulullah SAW, pengamalan di dalam menentukan masuknya dan mengakhiri Ramadan adalah dengan melihat hilal secara langsung dengan mata. Nah, terlihat maka esok puasa. Jika tidak, maka dengan itu masih menyempurnakan Syaban. Ketika memasuki Ramadan, maka disempurnakan Syaban 30 terlebih dahulu, baru setelahnya secara otomatis memasuki satu Ramadan. Nah, maka dalil itu pula, selain pendalilan tentang wajibnya puasa, maka dalil pula tentang praktek melakukannya dengan ru'yatul hilal. Ya, jelas ini ya. Nah, faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Nah, dalil yang kedua, selain Al-Quran, di Al-Quran sudah kita dapati dua bukti. Kemudian hadis Nabi, dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yadhkur lana, satu hadis yang menunjukkan diwajibkannya siyam Ramadan. Tidak apa-apa dikeraskan walaupun salah. Taib ahsanta Abudillah. Bunyal Islamu ala khamsin. Bunya telah didirikan al-Islam, Islam itu, ala khams, di atas lima. Khamsun ala khamsin, di atas lima, maksudnya lima perkara, lima pondasi, atau dikatakan pula lima rukun. Maka disebutkanlah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salat wa tu'tiyaz zakat wa tasum ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Asyahid dari lima perkara tadi, wa tasum ramadan, kau puasa di bulan Ramadan. Maka ini pendalilan, dalil diwajibkannya puasa dan termasuk dari salah satu rukun. Maka perlu diingat kembali. Nah, selain kita akan jalani puasa, kita pun telah tahu dalilnya. Cara persis. Nah, mana buktinya dalil dari Al-Quran? Antum bisa sebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa ada dalil lagi ayat lain? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Apa cuma hanya dalil dari ayat Al-Qur'an? Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uniyal Islamu 'ala khamsin." Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salat wa tu'tiyaz zakat wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Fahakadha. Naam. Dalil yang ketiga adalah ijma' kaum muslimin. Kesepakatan ulama kaum muslimin, atau bahasa lain konsensus ulama kaum muslimin, menetapkan, menyatakan bahwa puasa Ramadan hukumnya adalah wajib. Tentu mereka menetapkan itu dengan dasar ayat Al-Quran dan demikian pula hadis Nabi yang sahih sebagaimana yang telah kita buktikan dan telah kita ketahui bersama. Sehingga telah disepakati bahwa as-siyam adalah wajib. As-siyamu Ramadan hukumnya adalah wajib. Wa anna man angkarahu kafar, dan siapa yang ingkar terhadap kewajiban itu maka dia telah kufur terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun dia puasa. walaupun dia jalannya siyamu Ramadan, tapi dia berkeyakinan bahwa puasa Ramadan itu tidak wajib kok. Nah, misalkan dia mengucapkan seperti itu dengan kesadarannya. Nah, kenapa kamu puasa? Ini coba ikut yang lain aja, ikut saling toleransi, ikut menghormati sesama muslimin. Maka terlontar dari ucapannya adalah kata atau kalimat yang kufur, berupa merubah dari apa yang Allah Jalla wa'ala tetapkan. Allah telah katakan siyam Ramadan adalah wajib, sementara dia menyatakan yang sebaliknya. Nah, setelah dalil kita ketahui dan demikian pula hikmahnya, maka siyam memiliki arti secara syar'i. Nah, artinya adalah al-imsak biniyatin an asya'in makhsusatin, bahwa as-siyam itu maknanya adalah al-imsak, menahan diri, biniyah dengan dasar niat, dengan dia niati, an asya'in makhsusah, dari sesuatu yang dikhususkan. Menahan diri tadi dengan dasar niat, dari sesuatu yang dikhususkan. Apa itu yang dikhususkan? Min aklin wa syurbin wa jima'in wa ghairi dhalik mimma warada bihi syar'u, baik itu berupa makan, minum, jima' dan lainnya pada apa yang telah disebutkan oleh syariah. Pada apa yang telah disebutkan oleh syariah. Bisa insyaallah ya menyebutkan definisinya. Al-imsak biniyatin an asya'in makhsusah. Min aklin wa syurbin wa jima'in wa ghairi dhalik mimma warada bihi asyar. Jadi tidak semuanya ditahan. Nah, tidak boleh bekerja misalkan. Nah, tidak boleh melakukan ini padahal tidak dilarang, tidak dibatasi oleh syariah. Nah, tapi menahan diri tadi dari sesuatu yang telah dikhususkan. Kemudian dari sisi waktunya yang sifatnya yaumi, sifatnya harian, yakni dengan terbitnya fajar yang kedua dan diakhiri dengan terbenamnya matahari. Batas puasa yang sifatnya setiap hari adalah dengan terbitnya fajar yang kedua dan berakhir dengan terbenamnya matahari. Man yadkur lana, siapa yang bisa sebutkan dalilnya? Nan fadal. Terus, enam. Potongan ayat pada surat Al-Baqarah juga, ayatnya ke 187. Wakulu washrabu, makan dan minumlah kalian, hatta yatabayyana lakum, sehingga atau sampai jelas bagi kalian al khaitul abyad, Al-khayt, ini maknanya benang. Al-abyad, putih. Benang putih. Minal khaytil aswad, dari benang yang aswad, yang hitam. Apa maknanya al-khaytul abyad minal khaytil aswad? Dijelaskan kelanjutannya, yakni minal fajr. Maksudnya dengan tibanya atau masuknya waktu fajar. Nah, waktu fajar di sini adalah waktu subuh, fajar yang kedua. Nah, silakan kalian makan dan minum, sahurlah kalian sampai jelas bagi kalian atau sampai batas akhirnya adalah masuknya waktu fajar. Sehingga di sini menunjukkan batas mulainya. Batas akhirnya, kelanjutannya, thumma atimmu siyam ila lail. Kemudian atimmu, sempurnakan oleh kalian as-siyam, puasa itu, ila lail, sampai waktu malam. Al-lail maknanya malam secara bahasa. Terus bagaimana definisi malam? Oh, definisi malam itu adalah sudah gelap, tidak terlihat terang lagi. Nah, terus bagaimana kalau seseorang buka sementara suasana masih terlihat ada sisa bercak merah atau belum gelap secara sempurna? Berarti dia tidak mengamalkan ayat itu. Mungkin ada yang menyatakan seperti itu. Kan Allah katakan tsumma atimmu shiyama ila al-lail. Tahuilah bahwa al-lail, nah, ditafsirkan dengan apa yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahwa maknanya adalah terbenamnya matahari. Terbenam matahari, sisa bercak di ufuk itu masih ada. Tapi sudah diperkenankan untuk berbuka. Tatkala bundaran matahari bagian atas, matahari itu bulat, bulatan bagian atas sudah, bukan bulatan bawah, tapi bulatan bagian atas sudah tenggelam sempurna dari permukaan bumi, maka saat itu waktunya berbuka. Bahkan itu waktu yang afdal ketika seseorang menyegerakan untuk berbuka. Nah, maka al-lail ditafsirkan dengan ghurubis syams. Nah, dengan terbenamnya matahari, yang itu didapatkan di dalam sunnah, di dalam hadis Nabi SAW yang sahih. Sehingga menafsirkan Al-Quran tidak boleh untuk berjalan sendiri, melainkan selalu tidak lepas dan didampingi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis Nabi yang sahih adalah pada hakikatnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang kedua. Naam. Melalui lisan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan terkesan bahwa hadis itu adalah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pribadi, tidak, tetapi itu wahyu dari Allah melalui lisan beliau. Sehingga Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran yang sifatnya global, misalkan, maka dirinci rinciannya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perintah salat, aqimus salat wa atuz zakat, dirikanlah salat, tunaikan zakat. Tata cara salat tidak disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana tata cara takbiratul ihram, setelah itu baca iftitah, setelah itu al-fatihah, tidak didapati dalam Al-Quran. Semua itu di dalam sunnah, yakni pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Nah, oleh karenanya salah satu fungsi dan maksud Allah jalla wa ala utus beliau, utus para rasulnya, adalah menjelaskan terhadap apa yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penjelasan itu di dalam as-sunnah, di dalam hadith-hadith yang sahih. Nah, itulah bukti tadi. Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajar. Itu tentang permulaannya. Sedangkan diakhiri dengan dalil thumma atimmus siyama ilal layil. Nah, berikutnya cara untuk mengetahui masuknya Ramadan dan mengakhirinya. Ada tiga cara. Yang pertama adalah ru'yatul hilal, melihat hilal didasarkan dengan firman Allah Jalla wa'ala tadi yang telah diisyaratkan, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Itu dalil dari Al-Quran. Apakah ada dalil dari sunnah yang menyebutkan perintah untuk berlandaskan dengan ru'yatul hilal? Tentu ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah, yang kedudukannya muttafaqun alaih, kata Nabi, "Sumu liru'yatihi." Berpuasalah kalian berdasarkan ru'yah. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula berbuka atau mengakhiri Ramadan. Wa aftiru li ru'yati, dan berbukalah dengan menggunakan ru'yah. Nah, ada syubhat. Kalau Ramadan, nentukan Ramadan harus pakai ru'yah. Lantum kenapa kalau nentukan waktunya masuk sholat dengan jadwal sholat? Apa yang bisa antum jawab? Nah, yang diperintah untuk melihat hilal adalah puasa, sumu, dan tidak dikatakan sallu li ru'yatihi, sholatlah kalian berdasarkan ru'yahnya. Iya, nah, kan syubhat. Masalah puasa pakai ru'yatul hilal. Masalah puasa, masalah sholat pakai hitungan katanya. Nah, apa itu? Nah, mungkin ada yang melontarkan sifatnya sinis atau melecehkan. Karena dia tetap bersikukuh bahwa hisab itu adalah cara yang terbaik, cara yang apa bisa diandalkan, cara yang maju dan sebagainya. Adapun cara ru'yatul hilal, cara yang klasik, cara yang sudah ketinggalan, nam dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dia tetap masih mempertahankan egonya. Bagaimana dia tetap mengedepankan supaya hisab itu boleh. Nah, sementara dengan secara tidak terasa dia mengenyampingkan dari syariah. Ayat Al-Quran telah sebutkan, faman syahida minkum syahra falyasum. Hadis Nabi SAW katakan, sumu liru'yati. Nah, seakan-akan ada cara yang lebih baik dari itu. Jangankan puasa tahun ini, 100 tahun lagi kapan Ramadan sudah bisa, zaman sekarang ini ditentukan. Buat apa repot-repot? Ya, tidak usah sudah repot-repot. Sekarang bisa dengan klik ini tahu nanti Ramadan jatuh tahun berapa, hari keberapa sudah bisa diketahui. Ini kecanggihan teknologi dan sebagainya. Dia tidak tahu bahwa alam itu siapa yang memegang, yang mengatur? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bisa merubah sekehendaknya. Nah, terang tiba-tiba mendung. Nah, mendung tiba-tiba terang. Siapa yang mengendalikan itu semua? Al-Khaliq yang memiliki itu semua, yakni Allah Subhanahu wa taala. Antum tentukan dengan cara antum seperti itu. Kalau Allah berkehendak antum berubah, bisa atau tidak berubah? Berubah. Maka dengan ru'yatul hilal, itulah yang ditentukan oleh syariah. Maka setelah di penghujung bulan Sya'ban, malam ke-30, maka berupaya melihatnya. Setelah itu, ketika terlihat, berarti besok puasa. Alhamdulillah, cara yang sederhana. Jika terhalang karena cuaca mendung atau yang lainnya sehingga tidak terlihat, maka besoknya masih 30 Sya'ban dan lusanya baru 1 Ramadan. Alhamdulillah, syariat ini sifatnya mudah. Inna dina yusrun, agama ini adalah mudah. Sifatnya agama Allah ini mudah. Makanya Rasulullah SAW praktekkan dengan para sahabat, melihat dengan mata kasat, dengan mata telanjang seperti itu. Nah, tidak mempersulit. Adapun ilmu ya, untuk menghitung dan sebagainya bisa diketahui oleh orang-orang yang mengerti saja. Mungkin lapisan masyarakat yang lain tidak mengerti. Tapi kalau urusan melihat, semua bisa melihat. Maka itulah hikmah kenapa agama Allah Jalla wa'ala mensyariatkan demikian. Maka jangan dipersulit. Cara yang kedua adalah persaksian terhadap yang melihatnya, atau berupa informasi atau berita tentang yang melihatnya, sehingga dengan bukti yang akurat ilmiah dari seorang muslim yang amanah, maka itu dijadikan dasar. Dan tentunya tidak kemudian melakukannya sendiri, tetapi hendaklah dilaporkan, disampaikan kepada waliul amr, kepada penguasa. Sebagaimana hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, terlihat oleh sebagian sahabat al-hilal, maka aku sampaikan berita itu kepada Rasulullah SAW bahwa aku telah melihatnya. Nah, di sini kita dapatkan bahwa Ibnu Umar menyampaikan kepada Rasul, dan Rasul juga berposisi sebagai waliul amr, sehingga disampaikan itu kepada beliau. Fasoma, maka beliau pun menerima laporan informasi tadi. Beliau puasa, wa amaran nas bisyamih, dan beliau perintahkan kepada sahabat untuk puasa dengan pemberitaan atau informasi yang akurat tersebut. Cara yang ketiga adalah ikmal iddati Sya'ban 30 yauman. Penyempurnaan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Cara yang ketiga ini, jika cara yang pertama dan kedua sudah tidak bisa dilakukan lagi, tidak terlihat hilal, juga tidak ada informasi atau berita yang telah melihatnya, maka cara yang terakhir, solusinya adalah menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Sesuai dengan sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamasyahru tis'un wa 20 yauman. Bulan itu hanya 29 hari. Bulan penanggalan Hijriah itu hanya 29 hari. Nah, dan bisa pula 30 hari antara dua itu. Kalau tidak 29 maka 30, itu dalam penanggalan Hijriah, penanggalan kaum muslimin. Fala tasumu hatta tarauhu. Janganlah kalian puasa sehingga atau sampai kalian melihatnya, melihat hilal. Wala tuftiru hatta tarauhu. Dan jangan kalian berbuka sampai kalian melihatnya pula. Artinya, kapan menentukan satu Syawal. Demikian juga, maka pada 29 Ramadan, malam 30, dilihat hilal ataukah tidak. Fa'in ghumma alaikum faqdurulah. Jika terhalang oleh kalian, maka sempurnakan bilangan itu 30 hari. Faqdurulah maknanya atimmu syahra sya'ban 30 yauman. Sempurnakan bilangan sya'ban itu 30 hari. Nah, inilah 3 cara yang telah diakui oleh salaf, generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, demikian pula a'imma ahli sunnah wal jamaah telah mengakui keberadaannya. Nah, dan tidaklah mereka keluar dari 3 cara ini. Berikutnya beberapa perkara yang kita harus ketahui pula, bahwa kewajiban siyam Ramadan ala kulli muslim mukallafin qadirin, bagi setiap muslim yang mampu. Naam. Fala yajib alal kafir, sehingga tidak diwajibkan puasa Ramadan ini bagi orang kafir. Wala yasihhu minhu, dan tidak sah ketika itu dia lakukan dalam keadaan kafir. Fa in taba fi athna'i syahr, jika dia bertaubat, dia masuk Islam pada pertengahan Ramadan, shamal baqi, maka dia puasakan sisanya. Wala yalzamuhu qada' ma sabaqa halal kufri, dan tidak mengharuskan baginya mengqadha, mengganti ma sabaq, apa yang telah lalu, halal kufur, ketika dalam keadaan kafirnya. Bisa dipahami? Nah, contoh dia masuk Islam pada hari ketujuh misalkan Ramadan, maka dia tidak perlu mengqadha nantinya 6 hari yang sebelumnya. Pertama Ramadan sampai ke 6 dia belum puasa. Kenapa? Karena dia masih dalam keadaan kafir. Sehingga setelah masuk Islamnya pun tidak perlu mengqadha, walaupun setelah Ramadan. Nah. Wala yajib as-shaum 'ala shaghir. Tidak wajib puasa bagi anak yang masih kecil. Wa yasihhu shaum min shaghirin mumayyiz, dan puasa teranggap sah bagi anak kecil yang sudah mumayyiz. Mumayyiz, dia bisa membedakan baik buruk, atau kisaran umur sekitar umur 7 tahun. Ya, itu mumayyiz. Wa yakunu fi haqqihi nafilah, terkait dengan puasa yang dia lakukan tadi sah, tetapi berkedudukan sebagai puasa yang sunnah, walaupun itu puasa wajib karena dia masih kecil. Sedangkan puasa yang tidak diwajibkan bagi anak kecil tadi adalah yang belum mumayyiz. Berikutnya, la yajib as-shaum 'ala majnun, tidak diwajibkan puasa itu bagi orang yang hilang akalnya, gila. Walau shama hala jununih lam yasihha minhu, dan seandainya dia lakukan puasa dalam kondisi gilanya, maka tidak sah apa yang dia lakukan. Li'adamin niyyah, kenapa dikatakan tidak sah karena tidak terpenuhi keberadaan niatnya. Karena puasa wajib mengharuskan adanya niat. Niat itu dilakukan pada malam puasa atau selambat-lambatnya sebelum masuknya waktu fajar, bahwa dia telah niatkan di dalam hatinya setelah fajar ini dia akan melakukan puasa. Dan itu tidak diucapkan melalui lisan. Jangan kemudian dia ucapkan sendiri, saya mau puasa sebentar lagi habis subuh ini. Ya. Nah. Atau mungkin kalimat itu di bahasa Arab kan. Kan bisa kalimat itu dari Indonesia diarabkan atau di sebaliknya bahasa Arab di Indonesia kan. Seperti yang sering kita dengar, nawaitu sauma ghadin. Nawaitu, aku berniat sauma ghadin, puasa besok. An adai, terhadap pelaksanaan fardu syahri, kewajiban puasa Ramadan. Lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Ya. Kalimat ini apakah ada dasar hadisnya? Tidak kita dapati. Lah kok tertulis bahasa Arab? Ya tidak mesti kalimat dalam bahasa Arab itu ada dalilnya. Nah, sehingga bisa jadi seseorang ya, menyusun kata dalam bahasa Arab. Seperti niat, bagaimana mau niat ke sini? Nah, kemudian disusunlah dengan kata bahasa Arab. Maka itu bentuk mengucapkan niat yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul ajarkan kepada umatnya menjalankan amalan itu berdasarkan dengan niat, bukan berarti niat itu harus terucap, terlafadzkan melalui lisan. Jangan disalahartikan. Maka cukup di hatinya adanya kerentak, ya, terbetik pada hatinya bahwa dia akan melakukan ini. Kemudian diakhiri dengan lillahi ta'ala. Bisa jadi kalau puasanya tidak lillahi ta'ala, berarti dia menyalahi dari apa yang dia ucapkan tadi. Ya, nawaitu sauma ghadin an adai fardu syahri lillahi ta'ala. Maka sekali lagi, lafaz itu tidak diucapkan, melainkan cukup di dalam hati, maka sudah teranggap adanya niat. Demikian pula sholat, tidak diucapkan pula dengan nawaitu. Nawaitu zuhra, atau nawaitu sholat zuhri, aku berniat untuk sholat zuhur. Nah, maka kita sudah menghadap kiblat, sudah terniat dalam hati kita. Bahkan ketika kita berangkat ke masjid, tahu kalau waktu itu adalah waktu zuhur, maka kita sudah terniatkan dengan itu akan sholat zuhur, sehingga tidak perlu terlafadzkan. Nah, ada lagi yang menyatakan, ya memang niat itu dalam hati wajibnya itu, tapi sunnahnya dilafadzkan. Tetap masih ngeyel ya. Maka ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan hidayah kepada seluruh kaum muslimin untuk kembali jalankan ibadah sesuai dengan tuntunan yang sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kebiasaannya selama ini seperti itu terus mau merubah, terasa kurang enak, kurang mantap, ya karena belum biasa saja. Nah, maka apa-apa yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka kita tinggalkan. Nah, maka terkait dengan siam, siam yang wajib mengharuskan dengan adanya niat. dan itu dilakukan sebelum tibanya waktu fajar, dan sekali lagi niat itu cukup di dalam hati. Terkait dengan orang yang majnun, dia tidak sah puasanya karena tidak mungkin dia akan lakukan niat karena dia tidak sadar. Itulah beberapa masalah yang terkait dengan siyam Ramadan. Menambahkan dari penjelasan-penjelasan pada beberapa majelis, yang kita upayakan agar masuknya Ramadan itu dengan sebaik mungkin, peningkatan kualitas, peningkatan segala sisinya, agar kita harapkan Ramadan itu kita jalani dengan sebaik-baik amalan. Kita jalani Ramadan dengan semaksimal mungkin, dengan bentuk amalan-amalan yang soleh. Yang tentu kita perlu rasakan, mungkin bisa jadi Ramadan ini Ramadan yang terakhir buat kita. Kita belum tentu, belum bisa menjamin untuk bertemu Ramadan di tahun-tahun yang berikutnya. Maka dengan itu, ketika seseorang memiliki perasaan seperti ini, maka dia akan berpacu untuk memanfaatkannya. Ini Ramadan yang terakhir. Ya, kalau saya ketemu Ramadan yang berikutnya, maka akan menumbuhkan semangat untuk memanfaatkan Ramadan sebaik mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita untuk selalu kita jalani ibadah ini dengan sebaik-baiknya, dan pada akhirnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kita lakukan dari amalan-amalan yang saleh berkenan untuk menerimanya. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya hadits Jibril juga sebagai dalil tentang masalah pendalilan puasa. Akhbirni anil Islam, ya Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam jawab, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa shaumi ramadan wa hajjil bait in istata'ta ilayhi sabila, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bisa masuk sisi pendalilan juga. Wallahu a'lam bissawab.